Qala al-musannif Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi kitabih Tauhid wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. At-Taubah Wahid wa Thalathin. Kemudian beliau melanjutkan dengan matannya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka ahlul kitab menjadikan rahib-rahib dan juga pendeta-pendeta mereka sebagai arbab tuhan-tuhan selain Allah. Pendeta, rahib disembah, dimintai barokah, ya, dipintai, dimunajati selain Allah subhanahu wa ta'ala, ditaati. Wal-Masih ibn Maryam, demikian juga Al-Masih ibn Maryam, dijadikan sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Yahudi menjadikan rahib mereka sebagai ilah yang ditaati selain Allah, kalau kaum Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai ilah yang ditaati selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru, sementara mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada satu Tuhan saja. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak kecuali dia, yaitu Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qala Syekh Abdurrahman, cucu beliau, Syekh Abdurrahman cucu. Syarhun al-ahbar humul ulama. Ahbar dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, ahbarahum adalah para ulama. Waruhban humul ubbad. Jadi ahbar itu ungkapan dari para ulama zaman itu, adapun ruhban ungkapan dari ubbad, ahlul ibadah. Jadi zaman dulu pun ada ulama, ada ahlul ibadah. Dan ini tentunya kelebihan yang Allah berikan masing-masing mereka. Taib. Tetapi pintu ilmu huwa afdhalul bab. Pintu yang paling terbaik. Naam. Wa hadhil ayat qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada sahabat Adi ibn Hatim. Wadhalika annahu lamma ja'a muslima. Yang demikian itu tatkala dia datang sebagai seorang muslim berserah diri. Dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk menjumpai Rasul. Faqara alaihi hadhil ayah. Kemudian Rasul pun membacakan kepada Adi ibn Hatim ayat ini. Adi ibn Hatim dulunya ahlul kitab. Qala fakultu innahum lam ya'buduhum. Kemudian Adi ibn Hatim berkata kepada Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya mereka tidak mengibadahi ahbar ulamanya, tidak pula mengibadahi apa? Ubatnya. Tidak seperti dalam ayat ini. Tidak seperti ayat yang kau bacakan tadi. Faqala bala. Rasul mengatakan tentu. Mereka itu mengibadahi pendeta-pendeta mereka. Mengibadahi rahib-rahib mereka. Innahum harramu alaihim. Apa? Buktinya. Innahum, bahwasanya mereka pendeta-pendeta dan rahib-rahib, harramu alaihim. Mengharamkan sesuatu pada mereka. Al-halal, sesuatu yang halal. Yang halal diharamkan oleh pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Wa halalu lahumul harama. Demikian sebaliknya, pendeta dan rahib itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Fattabi'uhum. Lantas mereka orang-orang ahlul kitab mengikuti apa yang menjadi ucapan pendeta dan rahib mereka. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk peribadahan ya umat Ahlul Kitab terhadap pendeta dan rahib-rahib mereka. Ini jangkauan yang luas. Jadi beribadah itu tidak hanya dalam bentuk mempersekutukan Allah kepada makhluknya dalam niat-niat ibadah atau memalingkan satu dari bentuk ibadah kepada makhluk. Tidak hanya itu. Sampai mentaati seseorang pada apa yang Allah haramkan. Itu pun juga termasuk bentuk peribadahan kepada mereka. Mengikuti sesuatu yang Allah halalkan, yang mereka haramkan. Itu pun juga salah satu bentuk daripada bentuk peribadahan. Sebagaimana ketika itu mereka dilarang untuk mencari, berburu di hari Sabtu, tapi mereka membuat khilah. Ya, mereka mencari buruannya pada hari Sabtu. Akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini yang terjadi setelah sepeninggal mereka. Ya, sekian tahun hancur agama Yahudi karena sebab ya tangan-tangan jahat ya alim suknya mereka. Demikian juga hancurnya agama Nasara akibat sebab tangan-tangan jahatnya alim suknya mereka. Ulama yang jeleknya dari kalangan mereka. Sehingga apa? Yahudi dan Nasrani, mereka mengibadahi pendeta-pendeta mereka, itu adalah dengan mengikuti apa yang mereka katakan. Menyelisihi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Hassanah wa Abdun Ibni Humaid wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani min turuqin, dari jalan-jalan yang lain. Wa qala Suddi istansahur rijal wa nabadhu kitaballah wa ra'a dhuhurihim. Ya, istansahu, mereka meminta nasihat kepada pendeta-pendeta tadi. Mereka meminta nasihat-nasihat kepada rahib-rahib mereka. Kemudian mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Dan tidaklah diperintahkan siapa mereka kecuali hanya beribadah kepada Allah, Tuhan yang satu. Dialah ilah yang tidak ada ilah kecuali Dia yang berhak. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Fa innal halala ma ahallahullah wal haramu ma harramahullah wad dinu ma syara'ahullahu ta'ala. Al halal, sesuatu itu yang halal adalah apa yang Allah halalkan. Bukan apa yang kita halalkan dan bukan apa yang dihalalkan oleh manusia yang lain. Halal itu adalah apa yang Allah halalkan. Dan haram itu adalah apa yang telah Allah haramkan, bukan apa yang kita haramkan dan manusia haramkan. Dan agama ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, bukan apa yang disyariatkan oleh diri kita sendiri, demikian pula oleh manusia yang lain. Jadi kalau ada seseorang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia telah loncat dari batasan yang Allah berikan pada dia. Dan jika ada orang yang mengikuti apa yang dia katakan, berarti orang tadi telah mengibadahinya. Atau sebaliknya, seseorang mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, berarti dia telah membuat tandingan untuk Allah. Berarti dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Kenapa? Allah menghalalkan, dia juga mampu menghalalkan, anggapan dia. Allah mengharamkan, anggapan dia, dia juga mampu mengharamkan. Dan orang yang mengikuti dia, dari apa yang dia halalkan, dari apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, berarti orang tadi, pengikut-pengikut tadi, adalah orang-orang yang beribadah kepada seseorang tadi. Itulah peribadahan Ahlul Kitab terhadap pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Sehingga ketika Adi ibn Hatim dibacakan ayat ini, kemudian dia membantah bahwasannya Ahlul Kitab tidak beribadah kepada pendeta-pendeta mereka maupun rahib-rahib mereka, maka Nabi mengatakan demikian. Iya, tentu. Karena mereka menghalalkan sesuatu diikuti, padahal itu haram. Mereka mengharamkan sesuatu diikuti, padahal itu halal. Itulah bentuk daripada bentuk peribadahan kepada para pendeta, bahkan terhadap para ulama. Naam. Fa dhahara bihadza, maka tampaklah dengan ini, kata beliau, annal adilata dallat, bahwasannya ayat ini menunjukkan ala anna man ata'a ghairallahi wa rasuli, seseorang yang mentaati selain Allah ataupun rasulnya, wa a'rada 'anil akhdhi bil kitabi wa sunnah, berpaling dari mengambil dari Al-Qur'an dan sunnah, fi tahlili ma haramallah, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, au tahrimi ma ahallahu Allah, atau mengharamkan pada apa yang Allah halalkan, wa ata'ahu fi ma'siyatillah, ditaati dia dalam bermaksiat kepada Allah, wattaba'ahu fi ma lam ya'dhan bihi Allah, faqad ittakhadahu rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarika, berarti dia telah mengikuti sesuatu yang Allah tidak mengizinkan untuk diikuti, berarti dia telah menjadikan orang tersebut sebagai rabban, sebagai rob, wa ma'budan, dan juga sebagai sesembahan, wa ja'alahu lillahi syarika, yang dijadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam agama ini, tatkala kita berbicara dengan sebuah hukum, ya, sementara kita enggak terlalu yakin hukum tadi seperti apa, maka ya, as-sukutu afdhal, diam lebih baik. Karena seseorang yang diam tidak dinisbahkan kepada dia apa-apa. Berbeda dengan sebuah pembicaraan. Kalau sudah keluar, ya, ini susah untuk dimasukkan kembali. Ya, jadi ucapan kalau sudah keluar susah dimasukkan. Ditelan itu susah. Yang ada hanyalah akan menyebar dan menyebar. Ya, sehingga pada hukum-hukum sesuatu perkara, kalau kita tidak yakin tahu betul, lebih baik diam dulu. Jangan bilang haram, jangan bilang halal. Cukup kita katakan wallahu ta'ala alam. Karena hukum halal dan haram, jika kita tidak memiliki kemampuan dalam kaidah dan usul, ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang dengannya jika salah kita mendapatkan satu pahala, yang jika benar kita mendapatkan dua pahala, maka ini sangat berbahaya. Tapi kalau kita punya kaidah-kaidah, berjalan di atas kaidah-kaidah, sudah berjalan kok salah, ya binisbat kepada kita, ya, yang berusaha untuk mencari sebuah hukum, satu pahala. Ya. Tetapi kalau pas berusaha mencari kok tepat, dua pahala. Tapi bagi selain dari kita, ya, maka tidak boleh mencetuskan sebuah hukum. Dan tidak boleh pula mengikuti ijtihadnya seorang alim yang salah. Karena kita beragama, tidak diperintahkan untuk ta'assub kepada sosok zat tertentu dari alim minal ulama. Tidak boleh kita fanatik. Ya, pokoknya fulan, pasti benar. Pokoknya Alan pasti tidak salah, ya. Taib, tidak boleh mengikuti. Ya, seseorang itu harus mengacu kepada dalil yang dia bawa. Karena khawatir seperti ini kita, kita mengikuti sosok tertentu ternyata salah, ya. Kita khawatir sebagaimana terjatuhnya kalangan Ahlul Kitab yang mereka, ya, dimasukkan dalam penghambaan kepada rahib dan pendeta mereka. Apa sebabnya? Ya, mengikuti apa kata mereka, padahal ucapan-ucapan mereka itu bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tercelanya taklid ini seperti ini. Kalau Ahlul Kitab dikatakan mereka beribadah kepada rahib dan pendeta karena mengikuti ucapan rahib dan pendeta tadi, ya, yang berselisihan dengan perintah Allah, ya, maka muqallid, orang yang suka taklid dengan alim tertentu, dikhawatirkan akan masuk seperti apa ahlul kitab mengibadahi pendeta mereka. Sehingga kita diajarkan oleh para ulama ketika mengikuti sebuah qaul ini bihujjatihi, beserta hujahnya. Apa dalilnya? Oh, sekian. Yang hakikatnya kalau kita mengikuti ucapan tadi adalah mengikuti dalil. Naam. Sehingga terlepas dari apa? Sifat taklid. Karena khawatir taklid ini akan menjadikan alim tertentu sebagai apa? Rabban min dunillah, Tuhan selain Allah. Dalam hal apa? Mentaati segala apa yang dia katakan tanpa menimbang dengan apa? Ya, dalil-dalil yang sahih. Tapi paling tidak tahu sumber dalilnya ini, dalilnya itu, atau ini ucapan sahabat fulan, ini ucapan ya tabi'in fulan, ini ucapan imam fulan. Wa dzalika yunafi tauhid. Yang demikian ini apa kata beliau? Meniadakan ketauhidan. Yang namanya tauhid itu hanyalah menjadikan Allah sebagai Tuhan. Di dalam ketaatan, di dalam ibadah, di dalam niat, di dalam tawakal, ya, berserah diri, bermunajat. Masya Allah, ini detail sekali pembahasannya. Ya, sesuatu yang terkadang tidak terbersit dalam nalar kita, pemikiran kita, bahwasanya mengikuti sosok tertentu, ya, tanpa dalilnya, ini khawatir akan memasukkan dia dalam penghambaan pada sosok tadi. Alladhi huwa dinullahi alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas. Tauhid adalah agama Allah, ya, yang menunjukkan padanya kalimatul ikhlas. La ilaha illallah, tiada ilah yang hak kecuali Allah. Fa innal ilaha huwal ma'bud. Ilah itu adalah yang disembah. Ilah itu adalah Tuhan. Setiap yang disembah namanya ilah. Batu disembah, ilah. Pohon disembah, ilah, Tuhan. Manusia disembah, maka dia juga ilah. Nah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Jadi Tuhan itu kalimat umum. Jadi kalau kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, cukup kita katakan Allah, saya menyembah Allah. Ya, adapun kalau kita katakan saya menyembah Tuhan, ini kalimatnya masih umum. Karena setiap yang disembah itu namanya Tuhan. Dan tidak ada Tuhan-Tuhan yang ada yang hak kecuali Allah. Kalau hanya menyembah Tuhan saja, berarti setiap apa yang disembah betul. Ya, berketuhanan yang Maha Esa. Yang penting kita nyembah. Ya, yang penting ada Tuhan. Terlalu umum. Dan itu salah. Kita menyembah Allah semata. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan semesta alam ini hanyalah Allah. Adapun dikatakan Tuhan saja, maka ini tidak pas. Karena Tuhan itu adalah ma'bud, setiap yang disembah. Jadi kalau kita katakan kita harus bertuhan, berarti secara tidak langsung membenarkan semua agama. Ya, Buddha bertuhan, betul. Hindu bertuhan, betul. Yahudi bertuhan, betul. Nasrani bertuhan, betul. Berarti semuanya betul. Islam juga menyembah Tuhan, Islam juga betul. Semuanya betul. Ya, salah. Padahal Islam mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Wa qad samallahu ta'ala ta'atahum ibadatan lahum. Allah menamakan ketaatan mereka sebagai peribadahan untuk mereka. Jadi ketika orang musyrik mentaati rahib dan pendeta mereka, Allah katakan ketaatan itu sebagai ibadah. Taib. Hawa nafsu terkadang dipertuhan ketika apa? Dituruti Bahkan syaitan itu juga dijadikan sebagai Tuhan atau dipertuhan ketika kehendaknya lebih diikuti dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wasamahum arbaba, Allah namakan mereka-mereka yang diikuti sebagai arbaban, rob-rob. Kama qala ta'ala wala ya'muruhum antattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak perintah mereka untuk menjadikan para malaikat dan nabi sebagai arbab, Tuhan-Tuhan. Ay syuraka alillahi ta'ala, yaitu sekutu-sekutu bagi Allah. Fil ibadah, dalam peribadahan. Ayakmurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah dia menyuruh kalian untuk kufur setelah kalian menjadi orang-orang muslim? Wa hadza huwa syirku, yang demikian adalah kesyirikan. Mentaati seseorang dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah itu merupakan salah satu bentuk daripada bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena kita mentaati pengajak kemaksiatan dan memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu ma'budin rabbun, setiap yang disembah itu namanya rabb. Ya, tetapi ya tidak semua rabb itu benar. Kita tidak menafikan adanya Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan itu banyak ternyata yang disembah. Ya, banyak sekali yang dijadikan atau yang dipertuhan oleh manusia. Tetapi ternyata Tuhan-Tuhan yang ada itu semuanya batil. Yang hak hanyalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu muta'in wa muttabi'in ala ghairi ma syara'ahullahu ta'ala wa rasuluhu faqad ittakhadul muti' al-muttabi' rabban wa ma'buda. Ini kata beliau. Setiap muta' yang ditaati, wa muttaba' dan yang diikuti, ala ghairi, bukan atas dasar, ma syara'ahullah, apa yang Allah syariatkan, wa rasuluh, demikian juga rasul syariatkan, faqad ittakhadahul muti'a wal muttaba'a rabban wa ma'buda. Berarti orang tadi telah menjadikan orang yang dia taati, telah menjadikan orang yang dia ikuti sebagai Tuhan selain Allah dan sebagai seseorang yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pahami ya. Apa yang beliau sampaikan mudah dipahami ya. Insyaallah. Kama qala ta'ala fi ayat til an'am, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, jika kalian taati mereka sesungguhnya kalian telah berbuat syirik. Ya, karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa hadza huwa wajhun mutabaqatul ayat litarjamah. Ini di antara sisi apa? Mutabaqah. Kecocokan antara ayat dengan judul. Taib. Apa judulnya? Tafsir Tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Tafsir Tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Jadi Tauhid itu sangat banyak, luas tafsirannya. Dan di antara tafsiran Tauhid, apa yang kita baca tadi? Apa itu? Tidak boleh menjadikan siapapun, ya, baik dari kalangan alim, terlebih yang tidak alim, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Dalam hal apa? Ketaatan dan dalam hal mengikuti. Ikuti siapa saja yang berjalan di atas dalil dan tinggalkan siapa saja yang tidak berjalan di atas dalil. Naam. Kenapa? Karena kita mengikuti seseorang di atas dalil itu bukan mengibadahinya, tetapi hakikatnya kita mengikuti dalil. Dan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikri, para ulama, tentang masalah agama ini jika kalian tidak tahu. Taib. Karena ahlul ilmi yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan menjawab dengan dalil. Berbeda dengan ulama su yang mereka menjawab tanpa dalil dan mereka inginkan manusia sebagai pengikutnya, pengikut setianya, pengikut pembelanya, fanatikus-fanatikusnya, itu ulama su, beda dengan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang direkomendasikan oleh Allah untuk kita bertanya kepada mereka. Sampai dari Imam Syafi'i, in khalafa qawli qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatruk qawli, kalau seandainya pendapatku ya setelah sepeninggalku nanti kalian dapati berbeda dengan hadis, tinggalkan pendapatku, ikuti hadis. Naam. Ini wasiat para a'immah dari zaman dulu. Dan bagi mereka ketika salah satu pahalanya, tetapi kita tidak boleh mengikuti kesalahan tadi. Ya, karena bagi kita kalau mengikuti berarti kita dosa. Beda halnya dengan mereka, mereka salah satu pahala. Kenapa? Karena mereka sudah ijtihad, serius dalam mencari hukum, ternyata salah. Taib. Wahada na'am, wa yushbihu hadhil ayat fil makna, dan yang sama, semirip dengan ayat ini dalam makna banyak. Di antaranya, qaulullah ta'ala, am lahum syaraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Wallahu a'lam. Dan yang semakna dengan hadis ini, dengan ayat ini adalah ayat yang lain dalam surat As-Sura ayat yang ke-21. Apakah bagi mereka atau apakah mereka memiliki tandingan-tandingan? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka itu mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak Allah izinkan? Ya, siapa mereka? Pendeta dan rahib-rahib tadi. Apakah mereka punya ulama-ulama yang mensyariatkan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak syariatkan? Ini sindiran bagi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nakif insyaAllah.